Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma

ya Rafi asyani wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wa gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nesta batabi inlan poro wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi inlan poro wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri dicokot boyo ngerteno no sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuang ing telatah Jawi deret tuntunane nabi ngerteno no sira kabeh nalikane para wali nyambung perjuang ing telatah Jawi deret tuntunane nabi ngaji telan nyuwun marang rito Gusti wong mukmin seneng cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri dicokot boyo weruho sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilalahi weruho sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilalahi nglampahi syariat liwati ngaji wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri dicokot boyo. Astagfirullah. akhir bumi ne goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane Fataya. dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasalinda iman Allah mada soli wasalinda iman Allah mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada bacot temenan ger anak turunku kowe ora wiran podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balineng alam dunyo bakal tarik ke Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun pecah kula husnul khotimah. La ilaha illallah al-madikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. husnul what the Siapa?